padamu. Berapa lama tak ku harus menanti jawaban yang pasti. Jangan kau biarkan ku lama menanti. Katakanlah kau cinta aku. Oh, kau datanglah kekasihku. Tak ku siapkan setangkai mawar. Lihatlah aku resah gelisah.